Untuk keluarga besar Bapak Targono Sarjana Pendidikan dan Ibu Rusmiati, kita goyang kembali bareng kehadiran dari Reza Lawang Sewu Expos Ma Legenda. Shut up.